السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله إياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan li tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita telah melewati dua kaidah dari 71 kaidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kaidah yang pertama tentang talaqqi at-tafsir, bagaimana cara menimba ilmu tafsir, memahami Al-Qur'anul Karim sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum menimba ilmu tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua tentang kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi barometer untuk mengetahui hukum-hukum yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim adalah melihat kepada keumuman lafaz, bukan melihat kepada kekhususan sebab turunnya. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian tertentu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut itu bersifat umum, baik berkaitan dengan kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, demikian pula yang lainnya. Berbagai macam kejadian yang terjadi di masa-masa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia termasuk dalam keumuman lafaz dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan beberapa permisalan tentang kaidah ini. Kemudian kita memasuki kaidah yang ketiga. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala Al-Qa'idatu Thalithah, kaidah yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Al-Alifu Wal-Lamu Al-Dakhilatu على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. Penyebutan alif lam yang masuk kepada sebuah sifat dan yang masuk kepada sebuah nama, nama-nama benda yang bersifat umum yang disebut ismul jins, nama-nama dari jenis sesuatu, itu memberi faedah al-istighraq, bersifat menyeluruh, mencakup seluruhnya, bihasbi ma dakhalat alaihi, tergantung kondisi atau posisi alif lam yang masuk ke dalam sifat atau ke dalam isim tersebut. Apa yang disebutkan dalam kaidah yang ketiga ini dan dilanjutkan oleh beliau pada kaidah yang keempat dan yang kelima. Jadi tiga kaidah yang beliau sebutkan secara berurutan ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan usul. Ia termasuk di antara kaidah usul al-fiqh yang disebutkan oleh para ulama ulusul dalam kitab-kitab usul fiqh. Dan ia juga berkaitan dengan kaidah dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang kedudukan alif lam. Alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata, misalnya al-insanu, al-islamu, ada alif lamnya, al-imanu, ini alif lam yang masuk kepada sifat atau yang masuk kepada sebuah nama yang bersifat menyeluruh, misalnya al-muslimu, seorang muslim dimasuki alif lam di sini, atau al-mu'minu, atau yang semisalnya alif lam. Kalau dalam ilmu nahwu kita mengenal bahwa salah satu fungsi masuknya alif lam ke dalam sebuah kata adalah untuk menjadikan kata itu ma'rifat. Rajulun disebut nakirah, dimasuki alif lam menjadi ma'rifah. Baitun al-baitu dimasuki alif lam menjadi ma'rifah. Ma'rifah maksudnya sesuatu yang telah diketahui. Lawannya adalah nakirah, sesuatu yang masih tidak diketahui. Nah, salah satu fungsi alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata, baik kata yang merupakan sifat atau kata yang merupakan sebuah nama, maka salah satu makna atau faedah masuknya alif lam adalah untuk memberi faedah istighraqiyah, bersifat menyeluruh, bersifat menyeluruh. Fungsi alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata itu macam-macam. Kadang-kadang fungsinya adalah dia sebagai al-ahdiyah. Al-ahdiyah artinya untuk menunjukkan bahwa kata tersebut ditujukan kepada orang yang sudah ditentukan. Misalnya ada satu pengajian, mereka menanti seorang syekh atau seorang ustadz untuk mengisi pengajian itu, belum datang. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba syekhnya datang. Maka salah seorang mengatakan, ja'asyaikhu, telah datang asyaikhu, telah datang syekh. Disebutkan dengan alif lam. Maksudnya syekh siapa? Syekh kan banyak. Nah, kan sudah ada alif lamnya. Berarti sudah difahami maksudnya syekh, syekh yang akan mengisi pengajian. Ya. Maka dengan alif lam itu sudah bisa difahami bahwa yang dimaksud syekh pada ucapan itu adalah syekh yang akan mengisi pengajian. Karena kita sudah mengetahui, kita duduk di majelis ini adalah untuk menunggu kajian dari syekh yang sudah ditentukan. Nah, ini hadiah. Dan terkadang pula alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata bersifat istighraqiyah. Ada jenis alif lam yang lain, namun kita tidak ingin membahas secara meluas. Ada pula alif lam yang bersifat istighraqiyah. Istighraqiyah itu artinya bersifat menyeluruh. Ya. Ketika alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata bisa digantikan dengan kata kullu. Kullu artinya seluruhnya. Maka itu menunjukkan bahwa alif lam yang masuk ke dalam kata tersebut bermakna istighraq. Istighraq itu bersifat menyeluruh, universal. Misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia. Al insan dimasuki alif lam di sini. Apakah bisa alif lamnya diganti dengan kata kullu? Innal insana, maka alif lam kita ganti dengan inna kulla insanin, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Bisa enggak? Oh bisa. Oh berarti alif lam yang masuk ke dalam kata insan itu bermakna menyeluruh. Bermakna menyeluruh bahwa semua manusia. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang akan menjadi pembahasan kita, bahwa alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata atau sebuah nama atau sebuah sifat itu kadang bermakna menyeluruh, baik menyeluruh dalam hal sifat itu atau menyeluruh dalam hal setiap individu yang dimasukkan ke dalam sebuah kata tersebut. Kata beliau, وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْأُصُولِ وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ, bahwa telah disebutkan kaidah ini oleh para ulama usul dan para ulama yang membahas tentang bahasa Arab, makna-makna dalam bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu dijelaskan hal ini. وَاتَّفَقَ عَلَى اَعْتِبَارِ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ, dan sepakat para ulama kaum muslimin, kaum mukminin menjadikan ini sebagai satu kaidah dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Demikian pula nas-nas dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu qawlihi ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 35. Dalam suratul Ahzab ayat 35 Allah Azza wa Jalla berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini yang disebutkan dalam suratul Ahzab ayat 35. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya al muslimina wal muslimati, di sini seluruhnya dengan menggunakan alif lam. Sesungguhnya orang-orang muslim, lelaki dan wanita. Wal mu'minina wal mu'minati, kaum mukminin yang lelaki dan wanita. Wal qanitina wal qanitati, kaum mukminin yang senantiasa tunduk kepada Allah, baik dari kaum lelaki demikian pula dari kaum wanita. Wassadiqina wassadiqati, orang-orang yang senantiasa jujur, baik dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita. Wassabirina wassabirati, orang-orang yang senantiasa bersabar, dari kaum lelaki dan kaum wanita. Wal khashi'ina wal khashi'ati, orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam beribadah, baik kaum lelaki dan kaum wanita. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, orang-orang yang senantiasa bersedekah, dari kaum lelaki dan kaum wanita. Wassaimina wassaimati, orang-orang yang senantiasa berpuasa, dari kaum lelaki dan kaum wanita. Wal hafidhina furujahum wal hafidhati, orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka, baik dari kaum lelaki dan kaum wanita. Wadzakirina Allah kathiran wadzakirati, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dari kaum lelaki dan kaum wanita. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman, maka Allah Azza wa Jal telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Seluruh dari sifat-sifat dan nama yang disebutkan di dalam ayat ini dengan menggunakan alif lam. Maksudnya apa? Memiliki dua makna. Makna yang pertama, siapa saja yang memiliki sifat ini, maka dia termasuk di dalam orang-orang yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meraih keutamaan ini. Apa keutamaannya? Al-maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua, al-ajr al-azim, pahala yang berlipat ganda, ganjaran yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Bagi siapa? Siapa saja yang memiliki sifat ini. Siapa saja yang memiliki sifat ini, dia termasuk di dalamnya. Tidak terkhusus bahwa, oh ini ayat khusus untuk keluarga Nabi saja misalnya, atau ayat ini khusus untuk orang-orang Arab saja. Tidak, dia bersifat universal. Siapa saja yang memiliki sifat ini, yaitu Islam, iman, khusyuk, qunut, ketundukan dia kepada Allah, jujur, senantiasa berpuasa, bersabar, bersedekah, memelihara dan menjaga kemaluannya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak untuk meraih keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Ini makna yang pertama. Yang kedua, bahwa masuknya alif lam ke dalam sifat-sifat ini, Islam, iman dan seterusnya, ya, itu bersifat menyeluruh, mencakup seluruh perkara-perkara yang terdapat di dalam Islam atau terdapat di dalam iman atau terdapat di dalam berpuasa atau terdapat di dalam kejujuran atau dalam hal bersedekah, dalam hal memelihara kemaluan, dalam hal berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seluruhnya masuk ke dalam ayat ini. Artinya apa? Saya ingin memperjelas bahwa kita mengetahui yang namanya Islam itu sifatnya luas, mencakup setiap amalan-amalan zahir, sholat, haji, puasa, zakat, dan amalan-amalan yang lainnya. Keadaan manusia di dalam menegakkan amalan-amalan saleh ini itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, tidak satu kedudukan, berbeda keadaan mereka. Demikian pula dalam hal iman, menjalankan keimanan, keimanan manusia berbeda-beda. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya lebih kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang muslim tapi dia melakukan perbuatan zina, dia muslim melakukan dosa besar, tidak bisa dikatakan bahwa keimanannya sama seperti keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak bisa. Yang mengatakan keimanan itu sama, tidak bertambah dan berkurang, itu pendapat kelompok sesat Murji'ah, bukan dari Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menetapkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adziman. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini tergantung dari tingkat seseorang yang menegakkan apa yang disebutkan dalam sifat-sifat di dalam ayat ini. Semakin seseorang melakukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Ada seorang mengerjakan sholat, dia hanya mengerjakan sholat wajib saja. Berbeda dengan yang satu ini, dia selain menegakkan yang wajib, dia juga memperbanyak sholat sunnah. Apakah sama? Tentu jawabannya berbeda. Ada seorang yang berpuasa, dia hanya berpuasa di bulan Ramadan, dia menegakkan kewajibannya. Adapun yang satunya ini, dia selain berpuasa Ramadan, dia juga memperbanyak puasa sunnah. Apakah sama? La yastawiya. Pasti tidak sama. Bertingkat-tingkat kedudukan. Di dalam Islam, dalam iman, dalam kejujuran, dalam kesabaran, dalam hal bersedekah. Dan sifat-sifat yang lain yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Siapa saja dia, namun tingkatan mereka berbeda-beda, tidak memiliki tingkatan yang sama. Tergantung bagaimana seorang muslim menegakkan amalan-amalan saleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka di sini beliau mengatakan ketika menyebutkan ayat ini, yadkhulu fi hadhihi al-awsaf kullu ma tanawalahu min ma'anil islami wal imani wal qunuti was-sidqi ila akhiriha. Maka termasuk ke dalam sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini semua apa yang mencakup di dalamnya dari makna-makna Islam, makna-makna iman, makna-makna ketundukan, kejujuran, ila akhiriha, dan seterusnya dari sifat-sifat yang disebutkan. Wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf yakmulu li sahibiha ma rattaba 'alayha wa ma rutiba 'alayha min al-maghfirati wal ajri al-'azim. Bahwa kesempurnaan seseorang dalam menegakkan sifat-sifat ini, itu akan menyebabkan dia semakin sempurna pula untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah, dan pahala yang besar. Semakin dia menegakkan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, maka kesempatan untuk meraih maghfirah dan pahala yang besar yang berlipat ganda itu semakin besar dan semakin sempurna. wabinuksaniha yang khusus. Dan ketika dia kurang dalam menegakkan sifat-sifat tersebut, maka akan berkurang pula dia mendapatkan dan meraih ampunan dari Allah, demikian pula pahala yang besar. Kurang dia dalam mengamalkan, dalam menegakkannya, maka berkurang pula, turun pula kedudukannya dan derajatnya. Wa bi'adamiha yafqidu, dan apabila dia tidak menegakkannya, maka hilang pula sifat-sifat itu. Dia tidak menegakkan apa yang menjadi konsekuensi dalam sifat seorang sebagai muslim, sebagai mukmin dan seterusnya, maka akan hilang pula. Dia tidak berhak untuk mendapatkan titel sebagai seorang muslim, mukmin, shadiq, qanit dan seterusnya, karena dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Wa hakadha kullu wasfin rutiba alaihi khairun wa ajrun wa thawabun. Maka demikianlah setiap sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat itu dikaitkan dengan kebaikan, pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang yang menegakkan sifat itu, orang yang melakukan amalan tersebut. Dari mana kita mengambil faedah ini? Dari penyebutan alif lam. Ya, jadi dari sini kita memahami, wah ternyata alif lam itu bermanfaat sekali. Padahal cuma alif dan lam saja. Ya. Apalagi kalau kita mempelajari bahasa Arab, itu kita semakin memahami, oh masya Allah, subhanallah. Apa yang kita pelajari dalam ilmu nahwu, tanda-tanda isim. Isim itu diketahui dengan dukhulul alifi wal lam, dengan masuknya alif lam kepadanya. Ternyata bukan hanya sekedar untuk menjadikan itu sebagai tanda bahwa itu isim yang membedakan dia dari dua saudaranya, dari fi'il dan huruf. Ternyata lebih dari itu, manfaat alif lam itu besar. Apalagi kalau kita belajar usul fikih. Ini dibahas dalam pembahasan dalam bab al-umum, untuk mengetahui keumuman satu lafaz. Kita pelajari ini, maka semakin kita memahami fungsi dari alif lam pada saat kita membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada alif lam. Nah, di antara maknanya bahwa alif lam itu bisa bersifat menyeluruh, istighraq, mencakup seluruh sifat yang terdapat di dalamnya. Semakin seorang menegakkan sifat-sifat itu, maka semakin sempurna kedudukannya. Dan ketika dia meninggalkannya, maka semakin berkurang pula kedudukannya. Lalu kata beliau, wa kadzalika ma yuqabilu dzalika. Maka demikian pula sebaliknya. Kalau tadi berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan sebuah kebaikan, sebuah keutamaan bagi seorang yang menegakkan keutamaan itu, maka demikian pula sebaliknya kata beliau. Kullu wasfin nahallahu anhu wa rattaba alaihi wa 'ala al-muttasifi bihi 'uqubatan wa syarran wa naqsan yakunu lahu min dhalika bihasbi ma qama bihi min al-wasfil madhkur. Setiap sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sifat itu Allah melarang darinya dan Allah memberikan konsekuensi hukuman terhadap orang yang melakukannya, bagi orang yang memiliki sifat tersebut, maka dia mendapatkan hukuman, dia mendapatkan keburukan dan dikurangi tingkat kedudukannya, semakin berkurang, semakin direndahkan. Maka ini semua tergantung kondisi seseorang dalam hal melakukan amalan yang disebutkan dalam sifat tersebut, dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Semakin banyak dia melakukan perbuatan kemaksiatan, maka semakin berkurang pula kedudukannya, semakin rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula konsekuensi dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu pun bertingkat-tingkat. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan kefasikan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang-orang yang memiliki keutamaan juga bertingkat-tingkat keadaannya. Wakadzalika mithlu qawlihi ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-19, yang ke-20 dan 21. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a." Sesungguhnya al-insan, nah di sini menggunakan alif lam. Al-insan. Apakah bisa alif lam di sini diganti dengan kata kullu? Inna kulla insanin, sesungguhnya setiap manusia itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Jawabannya iya. Al-insan, alif lam di sini bermakna menyeluruh. Sesungguhnya seluruh manusia itu khuliqa, diciptakan dengan sifat halu'a. Hala'. Apa yang dimaksud halu'a? Ditafsirkan dan dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa keburukan, jazu'a. Jazu'a, jaza'. Jaza' itu lawan dari sabar. Seorang yang bersabar ketika ia ditimpa musibah, dia bersabar. Ya. Mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan dari Allah, mengharuskan aku untuk bersabar. Semoga cobaan ini ada hikmahnya. Semoga cobaan ini akan menjadi akibat yang baik. Ini kalau seorang itu bersabar. Tapi mayoritas sifat manusia, keumuman sifat manusia, apabila ditimpa keburukan, jazua, hilang kesabaran. Hilang kesabaran. Mungkin saja dia menuduh Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya cobaan dan musibah itu. Dia hilang kesabaran kalau ditimpa kemiskinan, tidak punya kesabaran. Hilang kesabaran kalau dia ditimpa cobaan, sakit. Atau ada di antara sana keluarganya yang dia cintai meninggal, hilang kesabaran, berontak, tidak bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jazua. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa keburukan, tidak memiliki kesabaran. Ini keumuman sifat manusia. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Ketika ia ditimpa kebaikan, kikir. Dapat harta, kikir. Berat untuk disedekahkan. Berat untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manu'a. Nah, siapa manusia yang seperti ini keadaannya? Semua manusia. Semua manusia. Kenapa? Faedah dari mana kita mengambil pemahaman itu? Dari alif lam yang masuk ke dalam kata insan. Alif lam bermakna istighraq. Sesungguhnya seluruh manusia diciptakan dengan sifat seperti ini. Maka kata beliau, ammun li jinsil insan, maka ayat ini bersifat umum untuk seluruh jenis manusia. Fa kullu insanin hadza wasfuhu, maka setiap manusia ini sifatnya. Nah, kemudian setelah itu ada pengecualian. Illa man istathna Allahu biqaulihi, kecuali orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikeluarkan dari sifat keumuman itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat dan seterusnya disebutkan sifat-sifat mereka. Nah, ini tidak termasuk ke dalam keumuman sifat manusia yang memiliki sifat hala, tidak memiliki kesabaran, dan ketika mendapatkan kenikmatan menyebabkan ia kikir dan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang saleh, kecuali orang-orang mukmin yang memahami arti hakikat kehidupan yang menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Semua, iya, semua. Faedah dari mana kita mengambil kata semua ini? Dari alif lam yang masuk ke dalam kata insan. Ay kulla insanin. Innal insan, ay inna kulla insan. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Dalun ala anna kulla insanin aqibatuhu wa ma'aluhu ila al-khusran. Ini menunjukkan bahwa setiap yang namanya manusia akibatnya selalu menuju kepada kerugian. Nah, lalu setelah itu ada pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling wasiat mausiati dengan kebenaran, saling wasiat mausiati dengan kesabaran. Yang tidak memiliki sifat ini kembali kepada sifat pertama, dia berada dalam kerugian. Ingin keluar dari sifat orang-orang yang merugi, amalkan dan tegakkan ini. Kecuali orang-orang yang beriman, dengan iman, dengan tauhid, amal saleh, lalu kemudian menegakkan al-haq, menyampaikan kebenaran kepada manusia, dan bersabar dalam menghadapi cobaan ketika dia menyampaikan al-haq kepada manusia itu. Jadi dari sini jelas bagi kita manfaat dan faedah alif lam yang masuk ke dalam sebuah kata. Baik hal-hal yang berkaitan dengan sebuah keutamaan atau yang berkaitan dengan keburukan. Lalu berikutnya kata beliau, wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idah fil asma'il husna. Dan yang paling agung dalam menerapkan dan memahami kaidah ini, ketika kita memahami al-asma'ul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kalau disebut al-asma'ul husna, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah al-asma'ul husna, maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengan menyebutkan al-asma'ul husna itu. Al-asma'ul husna khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ia disebut al-asma'ul husna? Al-asma' jamak dari isim. Al-husna jamak dari ahsan. Al-ismul ahsan, nama yang paling baik, nama yang paling sempurna. Mengapa ia memiliki nama yang paling sempurna? Sebab nama itu merupakan nama yang menunjukkan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama dan sifatnya, dan tidak ada kekurangan bagi Allah. Tidak ada kekurangan dari nama tersebut ditinjau dari sisi manapun. Beda kalau manusia ini namanya kadang memiliki makna yang bagus, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan namanya. Ya. Akhlaknya tidak sesuai dengan namanya. Misalnya dia bernama Afwan, kalau ada yang serupa, tidak bermaksud. Ya. Misalnya ada seorang bernama Mahmud. Ya. Mahmud itu dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang terpuji. Orang terpuji, tapi ternyata kelakuannya jelek, kelakuannya buruk. Dia gemar melakukan keburukan. Apa arti sebuah nama seperti ini? Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maha sempurna. Namanya sempurna, sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Itu nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Muhaimin, As-Salam dan seterusnya. Dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Nah, apa kaitan Al-Asma'ul Husna dengan kaidah yang menjadi pembahasan kita, alif lam ketika masuk ke dalam sebuah kata? Kata beliau, fa inna fil qur'ani minha syai'an katsiran, bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim dari nama-nama Allah Al-Asmaul Husna itu banyak sekali. Wa hiya min ajalli ulumil Qur'an, bal hiya al-maqsidul awwal lil Qur'an. Dan bahkan ini termasuk di antara ilmu Al-Qur'an yang paling mulia, mengenal nama-nama Allah Al-Husna itu. Dan yang merupakan tujuan utama dalam Al-Qur'anul Karim. Famathalan yukhbirullahu an nafsihi. Misalnya Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang dirinya. Annahu ar-Rabbu, bahwa dialah Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb. Di antara nama Allah Ar-Rabb. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak ada matinya, tidak ada kepunahannya. Allah Azza wa Jal, kehidupannya azaliyun wa abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhir. Al-Qayyum, Allah Azza wa Jal yang tegak berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun. Allah Azza wa Jal yang mengurusi dirinya dan mengurusi yang lain. Wa annahu al-malik wal-alim wal-hakim, dan bahwa Allah Azza wa Jal dialah al-malik, penguasa yang sempurna, yang menguasai seluruh apa yang ada. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih, dialah Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang maha memiliki ilmu yang sempurna. Al-hakim, yang memiliki hikmah yang sempurna. Al-aziz ar-rahim, yang maha perkasa, maha rahmah. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat dari berbagai macam kekurangan. Wal-Hamidul Majid. Ini semua nama-nama Allah Azza wa Jal. Nah, apa makna dari nama-nama ini, Al-Asma'ul Husna ini? Fallahu huwa Allah, fallahu huwa alladhi lahu jami'u ma'ani rububiyyah allati yastahiqqu an yu'laha li ajliha wa hiya sifatul kamali kulluha wal mahamid kulluha lah wal fadlu kulluh wal ihsan kulluh. Maka Allah ketika disebutkan ar-rabbu, Allah azza wa jalla di antara namanya ar-rabbu, maksudnya apa? Nama Allah Ar-Rabbu yang di dalamnya mengandung seluruh sifat-sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut rububiyah itu maksudnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya dalam hal menciptakan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal mengatur, dalam hal menguasai, dan seterusnya. Dari seluruh makna-makna rububiyah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Karena sifat Allah dan nama Allah adalah sifat dan nama yang sempurna, maka di dalamnya mengandung seluruh makna-makna rububiyah yang dialah yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan tidak kepada yang lainnya, karena yang lain memiliki sifat-sifat yang banyak kekurangannya. Apabila sesuatu itu memiliki kekurangan, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Yang disembah itu adalah yang maha mulia. Yang disembah itu adalah yang maha sempurna, memiliki nama dan sifat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil. Dialah Allah azza wa jalla yang berhak untuk disembah, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah merupakan sesembahan yang batil. Wa hiya sifatul kamal kulluha, dan itu merupakan seluruh sifat-sifat kesempurnaan dimiliki oleh Allah. Seluruh pujian yang berhak dimiliki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh keutamaan hanyalah dimiliki oleh Allah. Seluruh kebaikan hanyalah dimiliki oleh Allah. Wa annahu la yusharikullah ahadun fi ma'na min ma'anir rububiyyah, dan bahwa tidak ada satupun yang menyertai Allah, yang menyaingi Allah dalam hal makna dari makna-makna rububiyah tersebut. Tidak ada satupun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan pendengaran dan penglihatan Allah adalah maha sempurna. Tidak seperti pendengaran dan penglihatan makhluk yang memiliki sifat dengan berbagai macam kekurangannya. Maka tidak ada satupun yang menyerupai Allah, yang menyaingi Allah, yang menyamai Allah. Tidak ada satupun dalam hal rububiyah, menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur seluruh apa yang ada di jagat raya ini hanya Allah. Yang menguasai dunia dan akhirat hanyalah Allah azza wa jal. Tidak ada satupun dari makhluk yang menyaingi. Inilah tauhid, inilah Islam. Tidak seperti yang difahami oleh keyakinan-keyakinan yang lain, menetapkan ada sesembahan yang lain dari selain Allah. Isa alaihi salam disembah oleh mereka, Uzair disembah oleh mereka, para malaikat disembah oleh mereka, para nabi dan rasul disembah oleh mereka. Padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagian meyakini bahwa pencipta alam ini ada dua. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Seperti pemahaman Majusi. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta keburukan kegelapan. Meyakini ada dua pencipta. Ada lagi yang lain, seperti keyakinan Hindu. Nah, ada pencipta, ada yang disebut Tuhan yang selalu berbuat kebaikan, ada Tuhan yang selalu merusak. Jadi selalu berkelahin, yang berbuat baik dan yang merusak, terjadi perkelahian. Siwa, Wisnu, Brahma, macam-macam nama-nama yang sama sekali tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, sesuatu yang mereka duga-duga semata, tidak berdasarkan hujjah, tidak berdasarkan burhan. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah yang sempurna, dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. La basharun wala malak. Tidak ada yang menyertai Allah, apakah itu manusia ataukah malaikat. Bal hum jami'an abidun marbubuna li rabbihim bi kulli anwa'ir rububiyyah. Bahkan mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah yang tunduk di hadapan Rabb-nya dengan segala jenis rububiyahnya. Maqhuruna khadi'una li jalalihi wa 'azamatihi. Mereka seluruhnya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaan Allah. Fala yanbaghi an yakuna ahadun minhum niddan wala syarikan lillahi fi ibadatihi wa ilahiyatihi. Maka tidak sepantasnya ada sesuatu apapun atau siapapun dari kalangan makhluk untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah dalam hal beribadah kepadanya dan menyembahnya. Fa bi rububiyyatihi subhanahu yurabbil jami'a min malaikatin wa anbiya'a wa ghairihim. Maka dengan sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya, termasuk malaikat, termasuk para nabi dan selainnya. Allah yang mengatur mereka seluruhnya. Khalqan, dalam hal menciptakan. Warizqan, dalam hal memberi rezeki. Watadbiran, dalam hal mengatur. Wahi ihya'an wa imata, dan dalam hal menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur. Wahum yashkurunahu ala dhalika bi ikhlasil ibadati kulliha lahu wahda. Lalu apa tugas makhluk? Apa tugas malaikat, para nabi dan yang lainnya? Mereka bersyukur kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fayu'allihunahu wa la yattakhiduna min dunihi waliyan wala syafi'an. Maka mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, dan mereka tidak menjadikan dari selain Allah sebagai wali atau pemberi syafaat. Fal ilahiyatu haqqun lahu subhanahu ala ibadatihi bi sifati rububiyyatihi. Maka ilahiyah merupakan hak milik Allah semata, hanya dialah yang berhak untuk disembah. Ini kaitannya dengan memahami al-asmaul husna. Oleh karena itu, semakin kita banyak mengenal al-asmaul husna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita mengetahui sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, dan itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini kata beliau, ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah pada ayat yang kedua, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Yang menjadi inti dari ayat ini alif lam yang masuk ke dalam kata bir, al-birri, demikian pula taqwa, at-taqwa, demikian pula ithim, al-ithmi, dan udwan, al-udwan. Alif lam masuk ke dalam empat kata di dalam ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata beliau, yashmalu jami'a anwa'il birri wal khair. Tolong menolonglah kalian dalam al birr. Apa yang dimaksud al birr? Apa saja yang dimaksud birr? Birr artinya kebaikan. Masuknya alif lam ke dalam kata bir menunjukkan bahwa kita dianjurkan tolong menolong dalam setiap perkara yang termasuk dalam kata bir ini. Semua kebaikan kita dianjurkan untuk tolong menolong. Demikian pula takwa, mencakup seluruh jenis ketakwaan. Dengan masuknya alif lam, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa Allah. Maka apa saja yang merupakan bentuk perintah yang kita diperintahkan untuk melakukannya, atau bentuk larangan yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya dan memerintahkan kita untuk menjauhinya, termasuk dalam ayat ini kita dianjurkan untuk melakukan ta'awun. Yashmalu jami'a anwa'il birri wal khair, mencakup seluruh jenis-jenis kebaikan. Wa tashmalu taqwa jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min anwa'il mukhawifati aw al-makhufati wal ma'asi wal muharramat. Mencakup dari kata takwa seluruh apa yang wajib bagi seseorang untuk menjaga diri darinya, dari berbagai hal-hal yang dikhawatirkan, dari perbuatan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan. Demikian pula sebaliknya, jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa al-ithmi dan permusuhan al-udwan. Wal-ithmu ismun jami'un likulli ma yu'athimu wa yuqi'u fil ma'siyah. Yang disebut ithim dalam bahasa Arab adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dapat menimbulkan dosa dan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Itu disebut ithim dalam bahasa Arab. Apa saja yang menyebabkan seorang berdosa dan terjatuh ke dalam kemaksiatan, itulah ithim. Kama anna al-udwan, demikian pula al-udwan, apa maknanya? Ismun jami'un yadkhulu fihi jami'u anwa'it ta'addi 'alan nasi. Sebuah nama yang mencakup semua jenis-jenis sikap melakukan kezaliman kepada manusia, melampaui batas kepada manusia yang lain, fid dima, baik dalam hal urusan darah, membunuh orang tanpa hak, melukai orang tanpa hak, menyakiti orang tanpa hak, atau dalam urusan harta al-amwal, mengambil harta milik orang lain tanpa hak, merampas milik orang lain tanpa hak, wal-a'rad, dan juga dalam hal kehormatan, merusak kehormatan orang lain tanpa hak, menjelek-jelekkan orang lain, menggibah, mencela, mencerca, melaknat, dan yang lainnya tanpa hak. Ini semua termasuk dalam bentuk al-udwan. Al-udwan, sikap melampaui batas yang menimbulkan permusuhan. Wa ta'addi 'ala majmu'il ummah, dan bersikap melampaui batas kepada keumuman umat ini. Wa 'alal hukumat, demikian pula melampaui batas terhadap penguasa-penguasa. Wa ta'addi 'ala hududillah, melampaui batas terhadap batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua termasuk dalam kata al-ithim wal-udwan. Siapa saja yang melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau dalam hal menyebabkan orang lain terzalimi, maka dia termasuk di dalam ayat ini. Artinya dia melanggar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal-udwan. Wal-ma'ruf fil Qur'an, al-ma'ruf, kata al-ma'ruf dalam Al-Quran, ismun jami'un likulli ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Sebuah nama yang mencakup sesuatu yang diketahui kebaikannya. Kebaikan itu bisa ditinjau dari sisi syariat. Kebaikan, sholat itu kebaikan. Ya, mengucapkan kata-kata yang baik itu kebaikan. Membantu orang lain itu kebaikan. Yang diketahui bahwa itu kebaikan ditinjau dari sisi syariat atau ditinjau dari sisi akal, itu disebut al-ma'ruf. Kebalikan dari al-ma'ruf disebut mungkar, sesuatu yang diketahui keburukannya, kejahatannya. Para ulama mengatakan bahwa ayat yang paling mencakup antara kebaikan dan keburukan yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat, kata para ulama, mencakup seluruh kebaikan, memerintahkan kepada seluruh kebaikan dan mencegah dan melarang dari seluruh jenis-jenis keburukan. Ini kaitannya dengan kaidah yang ketiga. Masya Allah, sudah jam 5 lewat. Tadi maunya kita ingin menghabiskan 3 kaidah ini. Kita masuk ke kaidah yang keempat, al-qa'idatu rabi'ah. Kaidah yang keempat, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahi aw asy-syarti aw al-istifham dallat 'ala al-umum. Apabila nakirah, tadi sempat kita singgung ya, nakirah ma'rifah. Iya. Nakirah ma'rifah. Kalau bisa kita beri permisalan ya, mungkin di antara kita atau banyak dari kita pernah sedikit banyak mengetahui bahasa Inggris. Ya. Misalnya kata house. House itu apa? Hah? Bukan house ya, house. House karena belum minum, bukan. House dalam bahasa Inggris artinya apa? Rumah. Ya. Kalau kita ingin menyebutkan bahwa rumah itu maksudnya rumah yang sudah ditentukan, cara menyebutkannya gimana? Hah? Diberi tambahan apa? The house. The house artinya rumah yang sudah ditentukan. Rumah itu maksudnya the house. Ah, seperti itulah. The itu seperti alif lam itu. Kurang lebih seperti itu maknanya. Ya. Baitun, ah, seperti house itu tadi. Rumah, rumah. Nakirah. Belum ditentukan. Tapi ketika dimasuki alif lam al-baitu, maka menjadi ma'rifah. Artinya rumah, maksudnya rumah yang sudah ditentukan. Nah, kita sudah mengetahui ada dua istilah ini. Ada istilah nakirah, ada istilah ma'rifah. Nakirah, sesuatu yang belum ditentukan. Ma'rifah, sesuatu yang sudah ditentukan. Di antara tanda sebuah kata yang menunjukkan bahwa itu ma'rifah, apabila dimasuki alif lam. Berarti apa? Kalau kata itu tidak dimasuki alif lam, berarti apa? Nakirah. Berarti nakirah. Al-baitu ma'rifah. Tarik alif lamnya. Hilangkan alif lamnya. Jadi baitun. Jadi nakirah. Nah, kalau mudahnya kita ingin memahami secara mudah, apa yang dimaksud nakirah? Yang sebuah kata atau sebuah kata yang di dalamnya mengandung sifat atau nama yang tidak beralif lam. Itu mudahnya. Kata beliau, idza waqa'atin nakirah, apabila kata nakirah. Apa tadi nakirah? Kata yang tidak beralif lam. Itu disebutkan fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian. Dalam konteks penafian, menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Awin nahi, atau pelarangan, larangan sesuatu. Awis syarti, atau syarat. Ada penyebutan syarat. Jika, apabila, kata-kata yang seperti ini, in dan semisalnya, disebut syarat, ma, man, dan seterusnya. Au al-istifam, atau penyebutan nakirah dalam konteks sebuah pertanyaan. Istifham. Dallat alal umum. Ini semua menunjukkan keumuman. Ini termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Mencakup keseluruhan. Mencakup keseluruhan. Kita masuk ke dalam permisalan. Wabil mithali yattadihul maqal. Dengan memberi perumpamaan, permisalan, maka sebuah ucapan itu bisa semakin jelas. Misalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Ini permisalan untuk nakirah, sebuah kata nakirah yang tidak beralif lam dalam konteks penafian, peniadaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Azza wa Jalla, apabila Allah Azza wa Jal, ya, afad ini permisalan untuk syarat. Permisalan untuk syarat. Wa iyyam saskallahu bidurrin, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki engkau terkena kemudaratan, engkau terkena kemudaratan. Kemudaratan apa? Ya apa saja. Apa saja dari hal-hal yang memudaratkan. Falaka syifalahu illahu. Maka tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin, dan apabila Allah menghendaki kebaikan untukmu. Kebaikan yang mana? Kebaikan apa saja? Fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kebaikan kepada seorang hamba. Nah, di sini perhatikan dalam bentuk konteksnya, konteks syarat. Iyam saskallahu bidurrin, apabila ini syarat. Apabila Allah menghendaki engkau tertimpa kemudaratan. Durrin, durrin di sini tanpa alif lam. Disebutkan dalam bentuk nakirah. Maka dia nakirah dalam konteks syarat, maka ini bermakna umum, bersifat umum, mencakup kemudaratan apa saja. Jika Allah menghendaki kepadamu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu. Karena yang mendatangkan kemudaratan kepadamu adalah Allah, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kebaikan, manfaat. Apabila Allah menghendaki engkau mendapatkan sebuah kebaikan, manfaat, lagi-lagi disebutkan dalam bentuk nakirah, bi khairin, bukan bil khairi, tidak ada alif lam. Nakirah dalam konteks syarat, maka mencakup seluruh kebaikan. Apapun yang kamu raih dari kebaikan, kebaikan apa saja, kebaikan apa saja yang kamu raih, harta bertambah, ketentraman, nikmat dalam kehidupan, mendapat hidayah, rezeki sekecil apapun, Allah yang memberikan. Dan apabila Allah yang menghendaki untuk memberikannya kepadamu, fala radda li fadlih, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hamba, maka ini akan menguatkan bagi seorang mukmin tauhid bahwa yang memberi manfaat dan kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun dari manusia, bukan siapapun dari makhluk. Makhluk hanya bisa sebagai pengantar, sebagai sebab, sebagai perantara, wasilah. Adapun hakikat yang memberikan kenikmatan, yang mendatangkan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa kullu dhurrin qaddarahu Allahu 'ala al-'abdi laysa fi istita'ati ahadin min al-khalqi ka'inan man kana kashfuhu bi wajhin min al-wujuh. Maka setiap kemudaratan yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah menimpa seorang hamba, maka bukanlah dalam kemampuan siapapun dari makhluk ini, siapapun dia, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan dan menyingkapnya dengan cara apapun. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatu ma yaqdiru alaihi al-makhluq min al-asbab wal adwiyah. Ya. Yang paling mampu dimiliki oleh makhluk ini hanya menjadi sebab, sebab dari sebab-sebab yang ada, atau melalui pengobatan-pengobatan. Innama huwa juz'un min ajza'in katsira dakhila fi qada'illah wa qadari. Sebab yang ada, pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah bahagian dari sekian banyak bagian-bagian yang termasuk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Namun manfaat seluruhnya dari Allah. Ketika engkau sakit, yang menyebabkan engkau sakit Allah. Ketika engkau sembuh, yang menyebabkan engkau sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya datang dari Allah. Hanya saja merupakan satu adab bersama Allah. Ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang negatif dalam pandangan manusia, jangan menyandarkannya kepada Allah. Wasyarru laysa ilaika. Keburukan jangan disandarkan kepada Allah. Adapun kebaikan, sandarkan kepada Allah. Meskipun seluruhnya, kebaikan dan keburukan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim, beliau mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Siapa yang membuat Ibrahim sakit? Hah? Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Namun Ibrahim alaihissalam tidak menyandarkan kepada Allah, apabila Allah yang membuat aku sakit, maka Allah membuat aku sembuh. Tidak. Tapi hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang negatif dalam pandangan manusia, jangan menyandarkan kepada Allah sebagai adab. Dan ketika aku sakit, ketika disebutkan penyembuhan, disandarkan kepada Allah, fahuwa yashfi, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Adab seseorang bersama Allah, jangan menisbatkan kepada Allah sesuatu yang buruk, yang negatif. Hal itu tidak diperbolehkan. Namun bukan berarti ketika kita meyakini seluruhnya datang dari Allah, manfaat dan kemudaratan, lalu kita tidak mencari sebab-sebab untuk meraih manfaat. Tetap kita dianjurkan. Tetap kita dianjurkan. Sakit misalnya, berobat. Dianjurkan untuk berobat. Tadawaw ya ibadallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa seseorang mencari sebab-sebab yang bermanfaat untuk meraih sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa, dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan atau sebab-sebab yang telah terbukti memiliki manfaat. Berobat, minum madu, minum habbatus sauda, atau yang semisalnya yang diketahui secara pengalaman hal itu memberi manfaat. Permisalan yang lain tentang larangan, nakirah dalam konteks pelarangan, nahi. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Syai'an tanpa alif lam. Syai'an sesuatu, nakirah dalam konteks larangan. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena di sini nakirah dalam konteks larangan, maka mencakup secara umum. Tidak boleh kalian menyekutukan Allah dengan apa saja, sesuatu apapun. Tidak diperbolehkan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu naha 'anil syirki bihi fil niyyat wal aqwal wal af'al wa 'anil syirki al akbar wal asghar wal khafi wal jali. Maka Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya dari melakukan perbuatan syirik secara menyeluruh. Syirik dalam hal niat tidak boleh. Syirik dalam ucapan, syirik dalam perbuatan, mencakup syirik besar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi seperti riya, atau syirik yang jelas. Fala yaj'alul 'abdu lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dzalik. Maka jangan sekali-kali seorang hamba membuat tandingan atau persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut. Jangan. Yang semisal dengan ayat ini yang Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Dianggap menyamai Allah. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. mencakup seluruhnya. Ya. Jadi ini merupakan hujjah yang membantah kaum musyrikin secara umum. Karena ada dari kalangan mereka mengatakan, ya kami kan hanya menjadikan orang yang kami anggap itu saleh. Kalau kami menyembah yang tidak saleh ya wajar. Tapi kan yang kami berdoa kepadanya, kami meminta kepadanya orang saleh, waliullah. Maka ayat ini merupakan bantahan. Siapapun tidak diperbolehkan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Apakah dia seorang malaikat yang dekat dari sisi Allah ataukah seorang nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita sampai kepada kaidah yang keempat. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.